Alhamdulillahirrabbilalamin. Pemirsa TV One dimanapun saja Anda berada, menjelang waktu berbuka kira-kira 2 jam lagi memang, tapi saatnya sudah tepat jika Anda bergabung bersama kami melalui Tablik Akbar Ramadan 1430 Hijriah. Dan pada kesempatan kali ini bersama Kiai kita, Kiai Haji Zainuddin MZ. Tema kita kali ini adalah puasa melembutkan hati. Tadi sedikit kalau boleh disampaikan bahwa Pak Kiai sudah mengatakan bahwa erat kaitannya, korelasinya antara puasa dan keimanan. Keimanan itu erat kaitannya juga dengan hati ya Pak Kiai ya. Dalam keimanan, kalau kita tidak beriman dalam puasa hanya untuk kosmetik saja, hanya untuk dilihat orang saja, bisa saja pada saat kita mengambil wudu, pada saat kesempatan tidak ada orang, diam-diam ambil minum, atau pada saat wudu kumur-kumur airnya ditelan ya. Ya, baik. Nah, untuk itu kita akan membahas banyak mengenai tema tersebut, yaitu puasa melembutkan hati. Dan buat Anda pemirsa yang ingin bertanya, silakan Anda bisa menghubungi kami melalui line interaktif kami. Atau mungkin Anda yang berada di seputar Pondok Indah, Anda bisa bergabung bersama kami di Masjid Pondok Indah ini. Anda bisa melihat secara langsung dan mendengarkan secara langsung tausiah ini. Jika Anda berada tepatnya jauh, Anda juga bisa bergabung bersama kami. Tetap jangan pindah-pindah channel, tetaplah di TV One. Silakan Ustadz, mungkin bisa dilanjutkan mengenai puasa melembutkan hati. Mungkin ada beberapa pertanyaan Ustadz. Di antaranya Ustaz, pada saat bicara hati atau kolbu Ustaz, saya ingat pernah baca Al-Ihya Ulumuddin ya, kitabnya Imam Ghazali, di mana di sana dikatakan bahwa hati ini kalau tidak diasah, lama-lama dia akan beku. Hati ini kalau terus-menerus kita melakukan perbuatan maksiat, lama-lama dia juga akan beku. Walaupun kadangkala dosa itu dosa kecil yang kita lakukan, tapi kalau terus menerus lama-lama juga bisa merusak hati. Apakah betul itu Kiai? Ya, silakan Pak Kiai, Fadhil Kiai. Terima kasih. Yang ditanyakan barusan, Al-Imamul Ghazali memberikan nasihat. Katanya, la saghair ma'al istimrar wala kabair ma'al istighfar. Tidak ada dosa kecil kalau dikerjakan terus-terusan, dan tidak ada dosa besar kalau tiap hari digempur dengan istighfar. Ini nasihat Imam Ghazali buat kita semua tentu dalam menjaga hati. Kalau kamu berbuat dosa, jangan lihat besar kecilnya, tapi lihat kepada siapa dosa kau kerjakan itu. Kalau kau mendapat sebuah nikmat, jangan juga lihat besar kecilnya, lihat siapa yang memberi nikmat itu. Contoh, kalau kita dikasih uang 10 ribu rupiah, yang ngasih presiden, itu uang 10 ribu jadi kebanggaan kita itu. Kemana-mana kita cerita, kemana-mana kita kasih orang lihat, 10 ribu nih, dikasih presiden. Presiden yang memberi. Bagaimana kalau Allah yang memberi kita ini? Jangan lihat besar kecilnya suatu nikmat, lihat siapa yang memberi. Jangan juga lihat besar kecilnya dosa, tapi lihat kepada siapa dosa kau kerjakan. Oh, kalau dipikirin bagi-bagi, ada dosa besar, ada dosa kecil, kita terangsang ngerjain yang kecil. Kecil lah, enteng. Lalu ditumpuk-tumpuk toh akhirnya jadi banyak juga. Nah, dalam konteks tema kita hari ini, kenapa sih muncul kekerasan sekarang ini? Di mana-mana. Kekerasan terhadap tenaga kerja. Dan kita prihatin. Puluhan mungkin ratusan tenaga kerja kita mendapat perlakuan yang kurang baik. Cuma karena tidak semua bernama Manuhara, sedikit yang bela mereka itu. Kekerasan di rumah tangga, kekerasan dalam kehidupan sehari-hari. Orang diserang penyakit yang namanya sutris. Kalau stres itu agak ringan, ini embahnya stres, itu sutris namanya. Orang mudah mengambil jalan pintas, coba saja. Caleg saja kemarin banyak yang stres itu, yang enggak jadi itu. Ada yang suaranya enggak cukup, lalu bunuh diri, mati. Sampai sekarang. Mati. Saya justru khawatir, bukan yang stres itu. Yang terpilih pun saya khawatir. Saya khawatir kalau 60% anggota DPR yang baru nanti adalah para pencari kerja, saya takut begitu dilantik itu nanti baca doanya, Allahumma lakasumtu. Doa buka puasa, bayangkan itu. Orang buka puasa semuanya mau dimakan itu. Mudah-mudahan itu cuma kekhawatiran kita saja. Tapi yang saya maksud, kekerasan itu merata. Orang lalu mencari jalan pintas karena tekanan hidup, persaingan yang semakin tajam, dan gaya hidup yang dibentuk oleh tayangan-tayangan yang tidak mendidik. Hadirin, orang lalu masing-masing mencari tempat bersandar yang dia merasa aman. Tambah runyamlah akibatnya, kita lihat sekarang nih. Kiai sama dukun agak tipis bedanya sekarang. Dukun pada beriklan sekarang ini. Orang masing-masing mencari tempat bersandar yang dia merasa aman. Pastilah kalau saya bersandar ke tiang, tiangnya roboh, saya jatuh. Saya bersandar kepada orang kaya, dia jatuh miskin, saya selesai. Saya bersandar kepada jenderal, dia pensiun, saya tamat. Tetapi kalau kita bersandar kepada Allah, itulah sumber kekuatan. Karena itu, persaingan hidup yang semakin tajam, tensi ekonomi yang semakin tinggi, gaji baru akan naik, tapi harga sudah naik, itu bisa menimbulkan berbagai macam stres yang menimbulkan kekerasan. Nah, puasa memberikan solusinya. Sabar ketika lapar dan haus. Karena orang kalau perutnya kenyang, duitnya banyak, itu bisa sabar. Perutnya kenyang, duitnya banyak, dikeplak pun senyum dia. Sabar. Tapi kalau sudah lapar, haus, duit gak punya, itu peka. Sedikit tersinggung, orang temperamennya naik. Dikala itu turun perintah, sabar. Ini yang saya maksud. Kalau orang kayak saya teriak, berantas korupsi, ganyang korupsi, itu bukan hal yang istimewa. Kenapa? Karena saya memang tidak punya kesempatan. Apa istimewanya? Jihad itu justru kalau ada kesempatan korupsi, tapi tidak korupsi, wah itu yang jihad itu. Manusia disebut makhluk pejuang, karena dia bisa tidak salah, walaupun banyak peluang dia salah. Malaikat tidak pernah salah, karena tidak ada faktor yang membuat mereka salah. Jadi normal-normal saja, malaikat bukan makhluk istimewa. Secara instingtif dia diciptakan untuk taat. Tidak ada kecenderungan menyeleweng itu. Jibril belum pernah korupsi ayat. Wah, ini ayat bagus, saya pakai sendiri saja. Enggak pernah. Manusia punya peluang untuk nyeleweng, tapi bisa tidak nyeleweng, itu yang jihad. Manusia punya peluang untuk korupsi, tapi tidak korupsi, itu yang jihad itu. Nah, itu semua berangkatkan dari sini. Inilah yang membangun kesantunan. Sekarang ini kan nyaris kesantunan itu, ini abad entertain, bung. Orang pada pintar ngebungkus sekarang ini. Orang banyak pintar ngebungkus. Tempo hari sebelum Mbah Surip, mantep toh. Ini ngomong-ngomong Mbah Surip nih Pak Kiai. Nanti kita terusin, kita lanjutkan nih. Kayaknya Mbah Suripnya juga pengen ngomong. Mohon maaf Pak Kiai. Ya baik pemirsa, pastinya kita akan kembali lagi dengan tadi mengenai Mbah Surip. Penasaran Pak Kiai mau ngomong apa ya? Jangan kemana-mana, tetaplah di Tabligh Akbar Ramadan 1430 Hijriah TV One. Ya pemirsa TV One, dimanapun saja Anda berada, sepertinya sudah tepat jika Anda bergabung bersama kami di Tabligh Akbar Ramadan 1430 Hijriah bersama saya Daftali, dan juga tentunya kita mendengarkan tausiah dari Kiai kita, Kiai Haji Zaiduddin MZ. Nah, tema kita kali ini adalah puasa melembutkan hati. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Kiai bahwa dalam puasa itu erat kaitannya dengan keimanan dan juga hati. Bahwa kalau kita melakukan dosa yang kecil, ya, secara terus-menerus lama-lama juga akan mengeraskan hati atau mengotorkan hati, ya. Pak Kiai, itu dalam kitab Aliyah Ulumuddin, ya. Nah, sekarang Pak Kiai, kita sebelum masuk ke benang merah kita mengenai puasa melembutkan hati. Tadi Pak Kiai sebelum menutup segmen sebelumnya, segmen kedua tadi, mengatakan bahwa ada hal-hal penting juga harus kita perhatikan. Dan masuk tadi ke Mbah Surip. Nah, apa hubungannya tadi dengan Mbah Surip? Bingung semuanya di sini. Dan juga pemirsa, mau tak gendong kemana-mana apa gimana? Silakan Pak Kiai, fadal Pak. Iya, pertama saya suka Mbah Surip karena dia original, Pak. Dia adalah dirinya. Sekarang ini kan kita miskin seniman. Yang banyak sekarang ini karyawan seni. Maka yang muncul adalah seni-seni kacangan. Mbah Surip itu original. Tapi yang saya maksud adalah bahwa sebelum kugendong itu Tak gendong itu booming, ada lagu yang mirip-mirip seperti itu yang saya kaitkan dengan tema kita ini, Aribowo. Lagunya dipopulerkan oleh Gomblo tentang madu di tangan kananmu, racun di tangan kirimu. Saya melihat ini sebagai sebuah potret ketika kita memasuki abad entertain dan hidup harus memilih. Saya tadi katakan, puasa membangun kelembutan hati. Kelembutan melahirkan kesantunan. Kesantunan ini direfleksikan oleh seluruh anggota badan. Bukan sekedar dekorasi. Bukan sekedar sebuah pencitraan. Tapi karakter pribadi. Kalau madu di tangan kanan, racun di tangan kiri, itu kondisi di mana memilih tidak sukar. Alamat jelas, madu di kanan, racun di kiri. Masa ambil yang di kiri? Goblok amat. Si amat aja enggak goblok. Entertain bisa membolak-balik loh. Sehingga madu di mana, racun di mana, enggak jelas. Lebih celaka kadang-kadang banyak racun bermerek madu. Sementara masyarakat kita kan sekarang masyarakat kutil. Kurang teliti. Cepat heran, gampang kagum. Masyarakat mal. Coba asal ada mal baru, rame-rame dia berangkat ke sana. Sebelah sini buka, rame-rame dia ke sini. Enggak belanja. Adem soalnya, Ustaz. Numpang heran doang. Numpang heran. Coba zaman kita nih. Saya heran, kalau ada nabi baru, ada aja yang ikut. Kalau ada aliran aneh, ada aja yang masuk itu. Heran itu. Masyarakatnya sedang kutil, kurang teliti. Cepat heran, gampang kagum, mudah terjebak entertain. Gampang terbuai oleh polesan. Sementara puasa membangun jati diri yang hakiki, kesantunan yang berangkat dari hati. Bukan untuk tujuan membangun pencitraan, tapi membangun karakter. Membangun karakter. Saya punya cerita pendek. Satu hari terjadi tabrakan di jalan, keras sekali. Wah, korban jatuh berlumur darah. Digerubungi wartawan banyak. Datang wartawan, digerubungi orang banyak sekali korban itu. Datang wartawan, mau ambil gambar dari dekat sulit. Banyak sekali orang ngerubung. Cari akal ini wartawan. Tolong saya dikasih jalan ke dekat korban. Orang menoleh semua. Saudara siapa? Saya bapaknya korban, katanya. Dia ngaku bapaknya korban, orang minggir semua, dia maju ke depan, sampai di depan korban, pucat mukanya itu wartawan. Kenapa rupanya? Yang ketabrak anak monyet. Oh, dia sudah kadang ngaku bapaknya korban. Ini potret kecil dari sebuah pembangun ketidaktelitian. Sementara kitanya niat kutil itu tadi, kurang teliti. Jadi ya, kalau bagus. Belum kenal benar lah, jangan cepat-cepat memberikan legitimasi, maksud saya itu. Iya yeah. Baik, terima kasih banyak Pak Kiai. Aduh, mudah-mudahan wartawannya bukan saya itu ya. Ya baik, kami buka kesempatan untuk Anda bergabung bersama kami di 7666-1666. Silakan Anda menghubungi kami di line interaktif kami untuk bisa bertanya langsung kepada Kiai kita, Kiai Haji Zaiduddin MZ. Ya, sudah ada telepon masuk. Halo, Assalamualaikum. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak siapa ini? Halo? Malah enggak jadi di. Halo? Iya, Pak. Halo, Pak. Assalamualaikum. Mati kok malah. Halo? Halo, Assalamualaikum. Iya, Pak. Waalaikumsalam. Ya, Bapak siapa di mana nih, Pak? Ramlan di Cibinong, Pak. Waduh, Pak Ramlan di Cibinong. Semangat sekali nih puasa, Pak. Iya. Puasa, Pak? Alhamdulillah, insyaallah. Amin ya Allah. Baik, silakan Pak. Pertanyaannya apa, Pak? Tema kita tentang puasa melembutkan hati. Pertanyaannya, Pak? Pertanyaannya, ya. Yaitu sholat tarawih apakah merupakan melembutkan hati? Oh ya. Yang pertanyaannya saya begini. Ya. Setelah saya melaksanakan sholat tarawih dan tambung Idul Fitr, apakah malamnya bisa melaksanakan tahajud, sholat tahajud lagi, Pak? Oh, itu. Ya, baik, baik, ya. Baik. Ya, karena makasih, banyak Pak. Pendapat yang macam-macam. Ya, baik. Terima kasih banyak, Pak. Ya, ini Pak Kiai gimana, Pak Kiai? Ya, sebaiknya kalau memang masih berniat melanjutkan tahajud setelah tarawih, maka tarawihnya tidak usah ditutup dengan sholat witir dulu. Ya, yes. Jadi cukup misalnya yang 11 cukup 8, jadi yang witirnya gak usah ikut gitu ya Pak ya? Ya baik. Karena witir adalah penutup sholat malam. Oh. Sholat malam Ramadan kita sebut tarawih. Tarawih, ya. Kalau sudah misalnya terlanjur tarawih, sudah ditutup, witir. Secara etis gak enak dibuka lagi. Secara etis gitu loh. Ya baik, terima kasih banyak Pak Kiai. Silakan ibu-ibu, bapak-bapak, di sini ada yang mau bertanya, silakan Pak. Ya, ya, silakan. Baik, Bapak, siapa? Oh, udah. Nih, jangan nanya soal witir lagi ya, Pak ya. Silakan, Pak. Bapak siapa? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya, nama saya Narmodo dari Kebon Jeruk. Terima kasih Pak Ustadz jadi atas kesempatan ini, bahwa sesuai dengan tema bahwa puasa adalah menyebabkan kelembutan hati atau akan membawa kelembutan hati. Tetapi kalau kita lihat bahwa sekarang ini atau mungkin belakangan kita lihat ada mungkin saudara-saudara kita atau kawan-kawan kita barangkali yang seakidah itu melakukan satu tindakan-tindakan yang semacam ya teroris atau terorisme begitu. Nah, tentu saya yakin mereka juga ikut melakukan puasa. Tetapi kenapa melakukan tindakan kekerasan seperti ini? Apakah puasanya memang tidak diterima? Ataukah ada yang salah di antara ajaran yang mereka terima? Demikian, terima kasih Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Kiai. Iya, terima kasih. Puasa, iya. Tapi pada sisi lain melakukan tindakan kekerasan. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, kemarin kalau tidak salah saya sudah kita bicarakan sebagian tentang terorisme ini. Semua agama punya unsur radikalisme. Semua agama punya unsur fundamentalisme. Tapi tidak satu agama apapun yang boleh dikaitkan dengan terorisme. Agama bukan teror, teror pun bukan agama. Nah, bahwa kemudian ada tindakan kekerasan atas nama agama, itu barangkali resiko dari umat mayoritas. Kita ini umat Islam, terlalu banyak organisasi keislaman kita yang masing-masing mengklaim bicara atas nama Islam untuk kepentingan Islam, bersama umat Islam, demi Islam, padahal klaim. Ini kan musim mengklaim-klaim sekarang ini. Yang bikin zikir cuma sekelurahan, spanduknya Indonesia berzikir. Biasa orang main klaim-klaim kayak begitu. Yang zikir cuma sekelurahan, Indonesia berzikir. Dahsyat, fantastis. Biasa itu bahasa-bahasa kayak gitu. Orang mengatasnamakan Islam, untuk maksud yang tidak sama dengan maksud Islam. Karena kemarin jihad adalah melakukan usaha maksimal untuk mencapai tujuan yang diridhoi Allah dengan cara yang diridhoinya juga. Islam tidak memisahkan tujuan dengan cara. Tujuannya baik, caranya pun harus baik. Oleh karena itu, ya puasanya masalah sendiri, tapi tindakan kekerasannya juga soal lain. Hanya saja memang secara utuh puasanya tidak punya dampak dalam membentuk pribadi. Terjebak pada lagi-lagi rutinitas ritual. Puasa dikerjakan hanya untuk melaksanakan kewajiban, bukan untuk membangun pribadi. Nah, padahal kata Abduh ketika mentafsirkan iyyaka na'budu, kata Abduh, ibadah yang dikerjakan dengan baik pasti punya dampak dalam membentuk pribadi orang yang melaksanakannya. Saya kira itu. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Kiai. Jadi kata kuncinya terakhir, bagaimana kualitas ibadah kita terlihat dari sikap dan tingkah laku kita gitu ya Pak Kiai ya. Bukan terbalik, bukan dari sikap yang santun tetapi hatinya belum tentu ya Pak Kiai ya. Jadi bagaimana kita bisa membenahi ibadah kita termasuk pada saat ini di bulan Ramadan ibadah puasa kita. Ya, baik pemirsa, kita akan lanjutkan lagi, tapi sebelum kita lanjutkan Pak Kiai, ada satu pertanyaan nih Pak Kiai yang belum terjawab. Sebenarnya langkah-langkah apa yang bisa kita lakukan ya dalam rangka melembutkan hati kita dengan puasa ini Pak Kiai? Tapi jawabnya nanti aja Pak Kiai ya. Buat pemirsa, Anda jangan kemana-mana, kami akan kembali lagi. Jadi tetaplah di Tabligh Akbar Ramadan 1430 Hijriah. Hadirin dan pemirsa TV One, langkah-langkah apa untuk menimbulkan kelembutan hati? Orang-orang sufi memberikan 3 kriteria. Pertama, takhalli, pakai huruf kha, takhalli. Dengan puasa mengosongkan hati dari semua sifat-sifat yang tercela. Buang itu sombongnya, buang itu pelitnya, buang itu degilnya, buang itu keras kepalanya. Takhalli, kosongkan diri dari sifat-sifat tercela. Kalau sudah dilakukan ini, masuk upaya yang kedua, tahalli namanya, dengan huruf H. Tahalli, menghiasi diri dengan sifat-sifat yang terpuji. Sombongnya dibuang, diganti rendah hati. Pelitnya dibuang, diganti dengan sikap pemurah. Tahalli. Hasil dari ini nanti akan mengantarkan kita kepada tajalli, menampakkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, tercapainya kepribadian yang berupa kelembutan hati. Tapi yang mau saya sampaikan juga adalah Imam Ghazali bilang penyakit ini, soal penyakit hati. Penyakit itu 2 macam. Ada penyakit zahir, ada penyakit batin. Bedanya apa? Bedanya 3. Pertama, penyakit zahir, kita yang punya lebih tahu dari orang lain. Tapi penyakit batin, sering orang lain lebih tahu dari kita yang punya. Ini aneh. Kita punya penyakit jantung, itu penyakit zahir. Kita tahu penyakit kita, tapi teman kan enggak tahu. Datang-datang main kagetin aja. Woi, kelepek. Itu penyakit zahir. Tapi kalau kita sombong, kita sering enggak tahu loh. Kalau kita pelit, kita sering enggak sadar tuh. Kalau kita hasud, dengki, iri hati, kita anggap normal aja tuh. Makanya Sayyidina Umar kalau kumpul dengan sahabat sering tanya, kamu lihat saya sombong enggak? Baju saya mirip kaisar apa mirip khalifah? Saya pelit apa enggak? Kalau dikasih tahu, Sayyidina Umar girang. Tidak jarang yang ngasih tahu dikasih hadiah. Ini bedanya kita sama Umar. Kalau kita dikasih tahu marah, kenapa gue lo urusin, diri lo aja deh. Ini yang pertama. Yang kedua, penyakit zahir, banyak dokternya, tinggal pilih zaman spesialis sekarang ini. Tapi penyakit batin, termasuk penyakit hati, obatnya cuma agama dan kemauan kuat dari orang yang punya penyakit untuk sembuh. Yang ketiga ini paling dahsyat, sehebat-hebatnya diserang penyakit zahir, resikonya cuma dunia. Tapi diserang penyakit batin, rusak dunia, celaka akhirat. Penyakit zahir tidak berdampak akhirat, Pak. Enggak ada penduduk neraka ditanya, "Kenapa kamu masuk neraka?" "Tumor, Pak." Enggak ada itu. "Kenapa kamu masuk neraka?" "Kanker, Pak." Enggak ada. Penyakit zahir hanya merusak dunia, mati itu saja. Tapi penyakit batin merusak dunia, menghancurkan akhirat. Orang yang diserang penyakit sombong, di dunia dijauhi orang, di akhirat jelas tempatnya. Orang yang diserang penyakit pelit, di dunia enggak ditemani orang. Seneng enggak sama orang pelit? Enggak seneng, walaupun kita juga kadang-kadang pelit. Tapi kita enggak seneng sama yang pelit itu. Di dunia dijauhi orang, di akhirat juga jelas tempatnya. Maka Imam Ghazali itu heran. Kalau diserang penyakit zahir, kita cepat-cepat ke dokter, padahal cuma resiko dunia. Tapi kalau diserang penyakit batin, yang resikonya dunia akhirat, kita sering hampa, sering lalai, sering lupa bahwa ini sangat menentukan. Jadi oleh karena itu, hati inilah kendala dan kendalinya. Hati inilah rajanya. Seluruh anggota panca indera kita hanya sekadar prajurit yang patuh kepada komando sang raja. Kalau baik raja, seluruh prajurit akan baik. Kalau rusak raja, maka seluruh prajurit pun akan ikut menjadi rusak. Maka membangun kelembutan hati di tengah kekerasan yang marak di sekitar kita. Membangun kesantunan yang menjadi kepribadian, bukan sekadar membangun pencitraan, tetapi membangun kepribadian. Itu hal yang penting buat kita, sehingga pada sebuah sisi kita juga bisa menyelamatkan masyarakat jangan sampai terserang penyakit kurang teliti tadi. Akibat canggihnya orang membangun pencitraan, kita terpedaya oleh penampilan, kita terbuai oleh janji, lalu memberikan legitimasi padahal tidak pada tempat yang semestinya. Nah, oleh karena itu, dengan melaksanakan ibadah puasa, kita berharap kesantunan itu lalu muncul dan jauh dari tindakan-tindakan kekerasan. Walaupun kekerasan itu bukan dihilangkan, diatur. Sama dengan puasa ini. Puasa ini kan bukan menghilangkan nafsu, mengatur nafsu. Kalau nafsu dihilangkan, budaya juga hilang. Mengatur pada tempatnya. Begitulah fungsi agama itu. Mau nafsu kepengen kaya, boleh, usaha yang halal. Nafsu kepada perempuan, boleh, lewat pintu yang disebut nikah. Ada peraturannya. Saya tadi katakan, di sini bedanya kita dengan malaikat. Malaikat, binatang, manusia, itu antik. Binatang, dikasih otak, tapi gak dikasih akal. Udang itu punya otak, tapi otak udang dia gak punya akal. Jadi kalau binatang tiap hari salah, itu bukan aib. Malaikat dikasih akal, tidak dikasih nafsu. Kalau malaikat tiap hari benar, itu juga tidak istimewa. Sebaliknya manusia, diberi akal, diberi nafsu, dia bisa benar, dia bisa salah. Kalau akalnya menang, dia benar. Dia bisa naik lebih tinggi dari malaikat sekalipun. Tapi kalau nafsunya yang menang, dia turun lebih rendah dari binatang. Kal an'am bal hum adl. Seperti binatang, bahkan lebih buas daripada binatang. Dulu saya bilang, sebuas-buasnya kerbau, makanannya kan tetap rumput. Saya belum pernah dengar ada kerbau saking buasnya lalu pindah makan roti. Enggak ada. Tapi manusia, kalau sudah dikendalikan nafsu, buas. Manusia itu enggak cuma makan nasi, aspal, kabel telepon, minumnya solar, jauh lebih buas daripada binatang. Inilah perlunya pengendalian hati. Setiap orang merasa di bawah pengawasan Allah tadi itu. Berwudu airnya enggak mau dia kemur. Padahal ibadah ini kan ibadah bisa pura-pura. Pura-pura sholat, enggak mungkin lah. Pura-pura sedekah, apa yang mau dikasih? Pura-pura haji, kemana perginya? Pura-pura puasa, oho, gampang. Masuk kamar, makan, keluar rumah, bibir lap yang kering. Jalan disetel, mesin dikit. Ada angin, belagak miring gitu. Hah, kenapa lu lepas puasa gue? Ini ibadah yang bisa pura-pura. Selesaikan itu. Jangan ada lagi kepura-puraan dalam hidup ini. Kita laksanakan karena Allah saja, ikhlas karena Allah. Ibadah ini, kalau saya sholat, saya bisa, wah, bahasanya saya buat sefasih mungkin. Kayak orang 16 tahun di Mekah. Kenapa? Itu dilihat orang soalnya. Surahnya saya cari panjang-panjang, paling pendek sabbihi sama wadduha. Karena jadi imam. Tapi kalau sholat sendiri, inna atoina kal kausar sama kul huwallahu ahad. Itu pun berhubung enggak ada yang lebih pendek lagi. Ini kan sudah to show only. Sudah to show only. Nah, puasa ini apa yang mau kita showkan ini? Ini kan mendidik kita ikhlas karena Allah saja. Saya enggak pengen dengan puasa ini dipuji orang, enggak pengen diketahui orang. Ini karena Allah saja. Ini. Besar kemungkinan saya makan enggak ada yang tahu, tapi Allah. Ikhlas. Ini yang sumber kelembutan dan kesantunan kan itu. Maaf, orang yang ikhlas itu kan orang yang kalau berbuat maaf, maaf, maaf. Seperti orang buang air besar. Tanyakan diri kita masing-masing, kalau pagi buang air besar, ikhlas apa tidak? Ikhlas betul, Pak. Apa pernah ditengok-tengok? Enggak pernah. Apa pernah berharap akan kembali lagi? Enggak pernah. Walaupun malam habis makan enak, rendang, staf, sate, buahnya anggur, pagi dibuang sudah. Jangan curiga lalu ini, jangan-jangan satenya ini. Nah, ikhlas. Ini kan zaman dimana orang pandai bermain minyak di atas air. Pepat di luar, pancung di dalam. Manis jika berhadapan, balik belakang lain bicara. Ini zaman, sekali lagi, zaman di mana topeng-topeng berkeliaran. Ya, maka kita dituntut untuk tidak hanya melihat dengan mata yang zahir, tapi juga dengan mata yang batin. Dan inilah yang disebut kelembutan batin itu. Lalu peka terhadap penderitaan dan kesulitan orang lain. Saya adalah saudara, saudara adalah saya. Sehari ini laparmu jadi laparku. Hari ini benar-benar laparmu, anak-anakku yang di kolong jembatan, adalah laparku. Hausmu adalah hausku. Hari ini kenyataannya nih. Kemarin mungkin teori. Kasihan ya anak yatim, ngomongnya di hotel berbintang. Sambil makan yang serba enak. Yang lapar malapar, yang bicara tentang kelaparan yang justru kekenyangan. Sidina Umar satu hari lakukan inspeksi malam-malam, sidak. Sidaknya betul-betul sidak. Kalau sekarang sidak, tapi bawa kru TV. Supaya diberitain, sidak katanya. Di satu tempat, beliau agak merapat, ada orang sedang merintih. Aduh, sakit perut. Umar masuk, kenapa? Udah dua hari belum makan. Oh gitu, iya sebentar. Terus beliau jalan lagi. Gak lama sampai satu rumah, orang merintih lagi. Aduh, sakit perut. Masuklah Sidin Umar, kenapa kamu? Kekenyangan. Coba dua potret. Yang satu merintih karena dua hari gak makan. Yang satu lagi merintih karena perutnya kekenyangan. Kalau saja ada kesantunan, kalau saja ada kelembutan, si yang berlebihan mau memberikan yang kekurangan, maka tidak ada yang akan sakit perut. tidak ada lagi yang akan sakit perut karena yang berlebihan diberikan kepada yang kekurangan. Inilah refleksi yang kita harapkan, tumbuhnya semangat tenggang rasa, siling asa, asih dan asuh, bahwa saya adalah saudara dan saudara adalah saya. Bahwa semangat keagamaan mendorong mengkristalnya semangat nasionalisme yang kita miliki. Bapak Ibu Saudara hadirin yang saya hormati, oleh karena itu untuk membangun kesantunan hati, kelembutan hati, ini latihannya Ramadan, bukan sekedar latihan tapi praktek sekaligus dengan pertimbangan. Petinju masuk latihan, keluar latihan tinjunya makin hebat. PSSI masuk latihan, keluar latihan gaya bolanya makin hebat. Sebaliknya, kalau latihan tiap hari main kalah terus, orang kan mikir buat apa lu latihan, main kalah terus. Ini sebulan penuh nih kita latihan supaya keluar Ramadan menang di 11 bulan sesudahnya. Itu sekiranya. Terima kasih banyak Pak Kiai. Ya, mudah-mudahan kita termasuk orang yang benar-benar bisa memaknai latihan tersebut, dan selama 11 bulan ke depan kita benar-benar bisa mempraktikannya dalam kehidupan kita sehari-hari ya Pak Kiai ya. Baik pemirsa, kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita Nami, tapi setelah rehat berikut ini tetaplah di Tabligh Akbar Ramadan 1430 Hijriah. Ya pemirsa TV One di mana pun saja Anda berada, masih disiarkan langsung dari Masjid Pondok Indah Jakarta. Inilah dia acara Tabligh Akbar Ramadan 1430 Hijriah. Tema kita buat Anda yang baru saja bergabung adalah puasa melembutkan hati. Tadi bisa diambil mungkin kesimpulan awal kali ya, bahwa puasa, kalau puasa itu benar, berarti kita akan menjadi manusia yang lebih sensitif, lebih memiliki tingkat empati yang lebih tinggi, begitu Pak Kiai ya, maksudnya ya. Ya, baik. Sekarang kami akan memberikan kesempatan juga nih buat audiens yang ada di masjid ini, Masjid Pondok Indah. Silakan ada yang mau bertanya. Oh, dari tadi bapak-bapak semua, kata kesempatan sama ibu-ibunya ya, Pak ya. Baik. Kebetulan sudah ada warga Pondok Indah juga nih, ada Mbak Maya Estianti. Assalamualaikum Mbak Maya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh bertanya ya? Ya, boleh Mbak Maya, silakan Mbak. Silakan pertanyaannya apa Mbak Maya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya cuma mau bertanya bahwa bagaimana cara kita menjaga kelembutan hati agar tetap konsisten apalagi selama Ramadan dan juga mungkin setelah Ramadan ini. Misalnya seperti saya kan banyak sekali ujian-ujian hidup ya. Bagaimana cara kita mempertahankan konsistensi kelembutan hati ini gitu. Dan yang kedua adalah bagaimana tuntunan untuk anak-anak agar mereka mau juga belajar melembutkan hati. Subhanallah gitu. Ya baik, terima kasih banyak ya Mbak Maya ya. Ini yang kedua, bagaimana cara menuntun anak-anak supaya anak-anak juga bisa belajar mengenai kelembutan hati, begitu ya Mbak Maya. Silakan Pak. Iya, yang pertama tentang konsistensi. Bagaimana setelah kelembutan itu kita peroleh, kita konsisten di situ. Istiqomah. Ini memang bukan perkara mudah, sebab pasang surut itu selalu terjadi. Dan manusia punya kecenderungan dalam Al-Qur'an, kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Manusia sering lupa diri kalau merasa mapan. Baik kemapanan itu karena faktor kemampuan intelektual, kekuasaan, atau karena kekuatan materi. Dikala itu orang bisa mengalami proses degradasi, yang tadinya santun bisa tidak santun, yang tadinya rendah hati bisa sombong, yang tadinya pelit bisa pemurah, bisa jadi pelit. Terjadi proses degradasi. Nah, untuk mengatasi itu yang diperlukan adalah sikap istiqomah. Sikap istiqomah itu kembali kepada prinsip dasar bahwa apapun yang kita miliki, yang saya katakan kemarin, adalah sekedar titipan saja dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, bagaimana mendidik anak-anak kita agar juga menjadi santun. Saya kira memang sejak dini, al-bait madrasatul ula, rumah tangga adalah sekolah yang pertama, yang gurunya adalah ibu dan bapaknya. Karena itu dari kedua ibu dan bapak itulah sikap santun itu harus ditularkan. Anak sebelum kenal TK, dia kenal rumah tangganya. Sebelum kenal bapak ibu guru di sekolah, dia kenal ibu bapaknya. Itulah gurunya. Sehingga kalau penalaran dan penularannya yang tidak baik, itu akan membekas ke jiwanya. Kalau bahasa anak Betawi dulu katanya, kalau bapak kalong, anak kampret. Kalau bapak nyolong, anak nyopet. Fotokopi bagaimana aslinya, walaupun tidak seperti itu hakikatnya, karena dalam sejarah, coba, anak Nabi kadang-kadang tidak santun loh Pak. Kanan tuh, anaknya Nabi Nuh. Ya, istri Nabi kadang tidak santun, istrinya Nabi Lut. Paman Nabi tidak santun, pamannya Nabi Muhammad, Abu Jahal, Abu Lahab. Paman Nabi, istri Nabi, anak Nabi tidak dapat kesantunan. Kenapa? Karena ini memang pada akhirnya adalah hak prerogatif Allah. Kesantunan yang berangkat dari nilai hidayah itu. Jadi karenanya selain pendidikan formal sebagaimana mestinya, doa orang tua kepada anak seperti yang diajarkan Nabi Ibrahim, Rabbi habli minas salihin, Allah karuniakan kami anak-anak keturunan yang soleh, bukan yang sekedar pinter tapi yang soleh. Nanti kelihatan hasil doa Nabi Ibrahim ketika Ismail diberitahu kamu akan disembelih, silakan. Itu namanya anak soleh. Tapi kalau pintar tidak soleh, kenapa saya yang disembelih Pak, bapak aja yang tuaan. Ini kan terjadi pembang penjungkiran nilai seperti itu. Saya kira itu Mbak Maya. Kemudian kita masih pada soal apa tadi? Ya, mengenai masalah puasa tadi Pak Kiai. Iya. Bagaimana puasa ini kan bisa melunakkan hati. Langkah-langkah konkretnya nih Pak Kiai tadi sudah dijelaskan. Kira-kira apa nih wejangan dari Pak Kiai ya, supaya kita benar-benar bisa menjalankan puasa ini dengan baik. Tapi sebelumnya Pak Kiai, kita mungkin masih berikan kesempatan lagi kepada yang mau bertanya, silakan. Mungkin Mbak Maya mungkin masih ada yang ditanyakan atau sudah puas dengan jawabannya? Baik, sudah. Mbak Maya sering setiap hari berdoa kan untuk anak-anaknya kan ya Mbak Maya? Berdoa untuk Tadi Robi Habli Minas Solihin untuk mendapatkan. Kalau berdoa untuk anak-anak sih setiap hari pasti. Iya. Harus, wajib. Karena doa ibu saya yakin paling makbul. Subhanallah. Baik, mudah-mudahan Ramadan ini bawa keberkahan ya Mbak Maya ya. Amin. Baik, silakan. Ya, mungkin ibu-ibu ada yang mau bertanya mungkin? Masa cuma Mbak Maya ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Ibu-ibunya. Bapak-bapaknya sih banyak nih dari tadi angkat tangan. Saya kasih kesempatan sama ibu-ibu. Tidak ada? Baik, Bapak silakan satu pertanyaan terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nanang Gunawan dari Tanjung Barat. Saya akan menanyakan bahwa puasa itu kan dididik untuk kejujuran ya Pak Kiai ya. Jadi bagaimana membumikan nilai-nilai al-ihsan, nilai-nilai kebaikan, terutama kejujuran di lembaga-lembaga baik pendidikan, pengadilan maupun di lembaga pemerintahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ini sekali curhat nih sebenarnya ini. Harapan kita semua nih Pak Kiai, bagaimana benar-benar menilaikan atau menanamkan nilai kejujuran ini dalam setiap, mungkin dalam setiap sendi kehidupan bernegara kali ya Pak ya. Silakan Pak Kiai. Ya, membumikan kejujuran. Pertama, ini memang sesuatu yang seharusnya. Kalau kita belajar sejarah, sifat yang wajib bagi Rasul itu kan empat. Siddiq, amanah, tabligh, fatonah. Dimulai dengan siddiq, diakhiri dengan fatonah. Jujurnya dulu, cerdasnya di akhir itu. Jadi mestinya bangunlah jiwanya dulu, baru bangunlah badannya. Ketika orang keburu cerdas tapi belum bisa jujur, celaka negeri ini. Sekali lagi, ketika orang keburu cerdas tapi belum sempat jujur, celaka negeri ini. Kita bukan cuma perlu orang pintar, tapi perlu orang benar. Malah rasanya sih, orang lebih baik benar gak terlalu pintar, ketimbang pintar tapi gak benar. Ini korupsi ini kan, kerjaan orang pintar gak benar. Disuruh ngurus laut, jadi bajak laut. Disuruh ngurus hutan, rame-rame, jadi orang hutan. Disuruh ngurus beras, nimbun beras. Disuruh ngurus hukum, bikin hukum kayak pisau, tajam ke bawah, tumpul ke atas. Yang kecil salah, hukum ditegakkan. Yang besar salah, orang diam, pura-pura tidak mengerti. TKI kita di Tasik yang disiksa itu karena namanya Siti Hajar, gak ada yang bantuin. Coba kalau diganti nama jadi Manohara, itu pasti banyak yang bantuin. Ya. Ini kan sebuah potret yang kurang sehat. Jadi saya sepakat, sependapat. Bagaimana membumikan kejujuran ini? Kalau saja filsafat tadi, saya berwudu, saya berkemur, saya minum sedikit saja orang, jangankan KPK, teman sebelah pun gak tahu. Kalau itu satu saja dipraktekkan sesudah Ramadan, KPK boleh bubar itu. Allahu Akbar. Ya. Kejaksaan, polisian tambah ringan tugasnya. Tapi kan sekarang nekat orang tuh, lo korupsi ya? Iya, Tuhan kan tahu, biarin. Tuhan mah tahu, enggak ribut gitu. Baik, Pak Kiai. Cau kalau sudah kayak begini. Baik, Pak Kiai. Terima kasih banyak, Pak Kiai. Mudah-mudahan ini jadi perenungan untuk kita semua, sehingga kita bisa menjadi manusia-manusia yang jujur ya, Pak Kiai ya. Baik, pemirsa, jangan kemana-mana. Kita akan berdoa bersama dengan Pak Kiai Haji Zainuddin MZ setelah jeda berikut ini. Jadi tetaplah di Tabligh Akbar. Hadirin jamaah dan pemirsa TV One, sebelum kita akhiri jumpa kita sore ini menjelang berbuka, saya aturkan terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan, dan kita sama-sama beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Acara Tabligh Akbar masih belum usai, sebab kami nanti masih akan kembali lagi di hadapan Anda, dan Anda bisa menyaksikan azan disiarkan secara langsung dari Masjid Raya Pondok Indah, disiarkan secara langsung. Dan tidak hanya itu, sebelumnya Anda juga bisa menyaksikan Tauladan, yaitu Tauhid Ramadan. Nah pemirsa, buat Anda, jika Anda memiliki anak-anak, Anda bisa mengikuti audisi untuk anak-anak yang membacakan doa berbuka puasa esok hari di Masjid Al-Azhar Bekasi sebelum pukul 3 siang. Kami akan menantikan Anda, dan buat Anda yang ingin datang juga silakan. Kami besok acaranya akan ada di Masjid Al-Azhar Bekasi. Ya, kami akan rehat sebentar, sebab sekarang kami akan mengajak Anda setelah ini untuk menyaksikan kabar petang. Dan untuk itu, sebelum Anda menyaksikan kabar petang, kita saksikan bersama-sama penampilan dari Fagetos.